Dek. Adek. Dek. Adek. Dek, dek, dek. Udah, tadi. Tapi agak tau. So kali adek ngan ohota hei. Bikin abang A.O. Jangan-jangan pengaruh gaya sang hibale shooting film. Hai bang besalah bak tamse pakan kelana ke. Kadang-kadang abang yang lebay gengsi macam pengan embang. Bebekah behede putra yang hawa abang sedia nyokap pala. Sedia dilatihna tokana momotana hotelna apartemenna kapaina mandung lantina. Oh kakonya nyanyi kakao masa lumpuna kabur hunang-hunang nyikahna nak yo aku. Aku telah malu aku rap roh mepriyan krong pade. Tapi telah jarang nekap nole foto yuwe kede. Bepeka behede putra yang hawa abang sedia nyokap pala. Oi, oi, i, ide na mano onaka kameng na lemonaku kebena. Mandumna abang sedia dilatihna tokana momotana hotelna apartemenna kapaina mandum lantina. Aku telah malu aku rap roh mepriyan krong pade. Tapi telah jarau nekap nole foto yuwe kede. Bebeka behede putra yang hawa abang sedia nyokap pala. Oi, oi, i, ide na mano onaka kameng na lemonaku kebena. Mandumna abang sedia dilatihna tokana momotana hotelna apartemenna kapaina mandum lantina. So kali adek ngan ohota hei bikin abang A.O. Jangan-jangan pengaruh gaya sang hibale shooting film. Ay bang besalah bak tamse pakan kelana ke. Kadang-kadang abang yang lebay gengsi macam pengan embang. Bebeka behede putra yang hawa abang sedia nyokap pala. Oi, oi, i, ide na mano onaka kameng na lemonaku kebena. Mandumna abang sedia dilatihna tokana momotana hotel.